Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil iman. Qala muslimu qara'tu ala Isa bin Hammadin rughbatal misri hadal hadith fi syafa'ati wa qultu lah uhadithu bihadal hadithi anka annaka sami'ta minal Laysi bin Sa'din من ليس بن سعد فقال نعم قلت لعيسى بن حماد أخبركم ليس بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hal tudarruna fi ru'yatish syamsi idza kana yaumu sahwun qulna la wasuqtul haditha hatta inqada akhiruhu wa huwa nahwu hadithi Hafs bin Maisarah wa zada ba'da qawlihi bighairi amalin amiluhu wala qadamin qaddamuhu fayuqalu lahum lakum ma ra'aytum wa misluhu ma'ah. Qala Abu Sa'idin balaghani annal jisra aduqqu minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi wa laysa fi hadithil laythi fayaquluna rabbana a'taytana ma lam tu'ti ahadan minal alamina wa ma ba'dahu fa aqarra bihi Isa ibn Hammadin. Amin. وحدثناه البكر ويجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita Sahih Muslim Kitabul Iman. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada bab yang baru. Ya. Sebelumnya adalah tambahan riwayat yang lainnya yang menguatkan riwayat-riwayat sebelumnya, kita lewati saja. Tafadhal Ustaz. Iqra' bab itsbati syafa'ah. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا باب الجديد أيوه باب إثبات الشفاعة باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمر بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحية إلى كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. قال الإمام مسلم رحمه الله باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار أو إخراج الموحدين من الباب tentang adanya syafaat dan akan dikeluarkan ahli tauhid dari neraka. Ini madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, akan ada kelak syafaat di hari kiamat. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 5 syafaat di hari kiamat. Pertama adalah syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dimulai persidangan pada waktu dahsyatnya huru-hara padang mahsyar. Inilah namanya as-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Yang mana syafaat ini untuk seluruh makhluk agar Allah memulai persidangan, agar mereka beristirahat dari panasnya padang mahsyar. Ini syafaat pertama, dan ini hanyalah diberikan kepada Nabi yang mulia semata. Ya, ini yang disebutkan dengan nama maqaman mahmudan, sebagaimana yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya selepas azan. Ya, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Bangkitkanlah dia, oh ya Allah, dan berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang kau janjikan. Kedudukan ini adalah as-syafa'atul uzma, kedudukan yang hanya untuk Nabi saja, agar Nabi meminta kepada Allah syafaat untuk dimulai persidangan. Bagaimana dalam hadis yang panjang, orang-orang berdatangan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Musa, kepada Isa, terakhir kepada Nabi yang mulia SAW, maka Nabi pun sujud di bawah aras. Dalam sujud yang panjang, padanya Allah ajarkan kepada Nabi nama-namanya yang belum diajarkan sebelumnya. Kemudian Rasulullah disuruh Allah angkat kepalanya, dan Allah izinkan Nabi memulai syafaat. Syafaat kedua adalah syafaat untuk dimasukkan orang-orang tertentu ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa proses hisab. Ya. Dan ini pun juga terdapat beberapa keterangan, ya, syafaat tersebut dari Nabi yang mulia Rasul sebagiannya. Syafaat agar orang masuk surga tanpa hisab dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna hisab adalah ditimbangnya amalan untuk dilihat mana lebih banyak, apakah yang baik atau yang buruk. Bila mana berat timbangan keburukannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Bila mana berat timbangan kebaikannya, dia ahli surga. Sebagian orang tak melewati proses ini. Ya, mereka tidak dihisab. Yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang seharusnya mereka menjadi penghuni neraka dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat sebagian hamba-hambanya yang lain, ya, maka orang tersebut dibatalkan masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka dari para pendosa. Ya. Kemudian sebagaimana termuat dalam hadis-hadis yang kita bahas dalam beberapa hari ini, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat malaikat-malaikat, dengan syafaat saudara-saudara mereka dari golongan kaum mukminin. Ya, syafaat saudara-saudara mereka dari golongan kaum mukminin dikeluarkan dari dalam neraka. Kemudian Allah mengeluarkan dalam neraka semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari murni dari hatinya. Ya. Maka taklah bersisa di neraka terakhir kecuali hanya orang-orang kafir belaka. Jadi di dalam neraka itu akan berkekalan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin akan dikeluarkan walaupun sudah dibakar dengan maksiatnya, akan dikeluarkan suatu masa. Yang kelima adalah syafaat untuk mengangkat derajat di surga kepada penghuni surga dengan syafaat Nabi, ya, dan syafaat hamba-hambanya yang lain. Diangkatlah derajat orang tersebut menjadi derajat yang lebih tinggi dari semestinya. Sudah masuk ke dalam surga, diangkat ke surga yang lebih tinggi. Inilah syafaat yang kelima. Syafaat inilah yang diakui oleh Ahlul Bid'ah, Mu'tazilah, dan sebagian Khawarij. ada pun syafaat yang empat di atas diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Kemudian ya, kita baca hadis. Berkata Muslim rahimahullah, Harun bin Sa'id Al-Aili memberitakan kepadaku, dan dia berkata Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, dan dia berkata Malik bin Anas memberitakan kepadaku dari Amr bin Yahya bin Umar, dia berkata ayahku Yahya bin Umar memberitakan kepadaku dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannah. Allah Jalla wa'ala akan masukkan seluruh penghuni surga ke dalam surga. Ya, yudkhilu man yasha'u birahmatih. Allah masukkan siapa yang dikehendaki dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal, karena tak setimpal antara amal dan balasannya. Yudkhilu ahlan nari nar. Kemudian Allah memasukkan, dan Allah memasukkan pula penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berkata, "Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardal." Allah berkata kepada orang-orang mukmin ahli surga, "Lihatlah siapa yang kalian temukan dalam hatinya ada mithqala habbatin min khardal, sebesar biji sawi daripada ya min iman iman, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia, fa yukhrijuna minha humama, atau fa yakhrujuna minha humama, maka mereka pun dikeluarkan dalam keadaan telah gosong, ya bagaikan arang, qad intahasu, karena mereka sudah terbakar. Fayalqawna fi nahri al-hayati, atau fayulqawna fi nahri al-hayati, kemudian mereka diletakkan di sungai kehidupan, awil haya, atau hujan. Ya, al-haya adalah hujan, karena dia adalah merupakan sumber kehidupan. Turun hujan, hujan ini mengenai mereka, maka tumbuhlah kembali daging-daging mereka sebagaimana tanah yang mati gersang tumbuh padanya berbagai macam tanaman bila mana hujan turun kepadanya. Fayanbutuna fihi, maka mereka pun kembali tumbuh, kama tanbutul hibbah, sebagaimana tumbuhnya ya berbagai macam bentuk biji-bijian atau jamur dan semacamnya, ila janibis sail, yang dibawa oleh hujan, yang dibawa oleh ombak, yang dibawa oleh badai, apa namanya, bah ya, air bah, as-sail. Bila mana kita lihat sungai itu airnya datang dari gunung air bah, dia membawa segala sesuatu, di antaranya dia membawa biji-bijian, ya segalanya dia bawa, membawa kotoran, membawa balok-balok. Dan bijin-bijin ini akan campakkan ke pinggir-pinggir sungai, maka tumbuhlah berbagai macam bentuk biji-biji tersebut. Ya, tumbuhlah berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan yang dibawa oleh ya arus tersebut. Alam tarauha kaifa takhruju safra'a multawiyah. Tidak akan melihat bagaimana biji-biji ini keluar, awalnya berwarna kuning, lambat laun dia menjadi ya, hijau. Perumpamaan ini perumpamaan tentang ahli neraka dari golongan usatil mukminin, pelaku dosa dari kaum mukminin, ketika mereka dimandikan atau disuruh mandi dalam sungai kehidupan atau turun kepada mereka hujan, maka tumbuhlah daging-daging mereka dalam keadaan lemah, ya kuning, menguning, lambat laun menjadi kuat warnanya, menjadi hijau. Ya, sebagaimana kita tahu, bila mana kulit kita terkena sesuatu, ya asalnya lemah tuh kulit itu, terus lemah warnanya mungkin merah muda, lambat laun menjadi sama dengan kulit yang lain. Begitu pula lah perumpamaan mereka, ya terkena siraman hujan al-haya, atau dimandikan dengan nahrul haya, sungai kehidupan. Ya, tak sama tumbuhnya daging mereka langsung sebagaimana sedekala, tapi perlahan-lahan. Maka hadis yang lainnya menunjukkan adanya syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah masuk neraka dengan syafaat orang-orang beriman dikeluarkan dari dalam neraka. Naam. Qala wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Affan qala haddathana Huhayb Tahwil qala wa haddathana Hajjaj ibn Sha'ir قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما أن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك وفي حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحية bi hamiatin kama tambutu alhibbatu kama tambutu alhibbatu bi hamiatin au hamil au hamilatis saili. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah pun meriwayatkan kepada kami, dia berkata Affan meriwayatkan kepada kami, Affan berkata Wahib meriwayatkan kepada kami. Kemudian Muslim kembali berkata Hajjaj bin Sya'ir juga meriwayatkan kepada kami, dia berkata Amr bin Aun meriwayatkan kepada kami, dia berkata Khalid memberitakan kepada kami, seluruhnya dari Amr bin Yahya dengan sanad ini. Kedua-duanya berkata fayulqawna fi nahrin, maka orang-orang yang sudah terbakar ini di api neraka dicampakkan, ya, dibawa ke sungai, yuqalu lahul hayatu, sungai itu diberi nama sungai hidup atau sungai kehidupan. Walam yasukka, mereka tidak ragu, ya, sebagaimana riwayat sebelumnya antara sungai dan hujan. Di sini enggak, dengan kata-kata dalam sungai kehidupan, tak ada kata-kata hujan. Ya, sebelumnya ada padanya ucapan sungai kehidupan atau hujan. Di sini tidak, jelas dikatakan sungai kehidupan. Kedua-duanya tidak ragu sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Dalam hadis Khalid, kama tambutul ghutha'u fi janibis sa'il, maka daging mereka itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya al-ghutha'atu. Ya, al-ghutha'a adalah segala yang dibawa oleh banjir berupa biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, apapun dibawa. Fijani bis sa'il, ya, fijani bis sa'il, kama tambutu al-ghutha'atu, sebagaimana biji-biji itu tumbuh dibawa oleh, ya, banjir, campakkanlah di kiri kanan daripada sungai tersebut. Ya, kadang-kadang ada dicampakkan ke pinggir kiri kanannya, ya, batu-batu ataupun kayu-kayu tumbuhlah di bawah batu-batu ini, di bawah kayu-kayu ini, tumbuh-tumbuhan yang dibawa oleh banjir, biji-bijian. Dalam hadis Wahib, kama tambutul hibbatu fi hamiatin, fi hamiatin, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian fi hamiatin, pada tanah yang subur, tanah yang hitam, tepian sungai subur, tanahnya hitam, ya, tumbuhlah daging orang-orang yang dibakar dari dalam neraka ini setelah dicampakkan ke dalam sungai kehidupan, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian di tepian sungai yang berwarna hitam tanahnya karena suburnya. Inilah makna al-hamiah fi hamiatin au hamilatis sa'il, atau dia itu tumbuh bagaikan apa-apa yang dibawa oleh, ya, banjir dari segala sesuatu, biji-bijian. قال وحدثني نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم ahluha fa innahum la yamutuna fiha wala yahyaun walakin nasun asabat humul nar bizunubihim aw qala bi khotayahum fa amatahum imatatan hatta iza kanu pahman uzina bisyafaati faji'a bihim dobairo faji'a bihim dobairo pabussu ala anharil jannah summa qila ya ahlal jannah afidu alaihim payan butuna nabatal hibbati takunu fi hamilis saili faqala rajulun minal qawmi ka'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadakana bil badiyati. Berkata Muslim rahimahullah, Nasr bin Ali al-Jahdami memberitakan kepadaku, dia berkata Bishr yaitu Ibnu al-Mufaddal memberitakan kepadaku dari Abu Maslamah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, maksudnya Al-Khudri, dia berkata bersabda Rasulullah SAW, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, adapun penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna, maksudnya penghuni abadinya, maka mereka dalam neraka itu tidak mati, tidak pula hidup. Ya, makna tidak hidup maksudnya adalah tidak hidup dalam hidup yang penuh dengan nikmat, tapi hidup dalam adab. Orang yang hidup dalam adab seolah-olah tak dianggap hidup, karena hidup itu adalah orang yang dalam kenikmatan. Bila dalam azab, dianggap tak hidup. Pepatah kita, hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, ya, tapi mati tak mau. Ini adalah merupakan peribahasa tentang penderitaan hidup, sehingga orang tersebut tidak dianggap hidup. Kenapa? Penuh dengan penderitaan, tapi mati pun tidak. Inilah makna, ya, la yamutuna fiha wa la yahya, mereka tak mati, sehingga mereka merasakan, ya, sehingga hilang bagi mereka segala penderitaan, tidak pula hidup, ya, dengannya mereka merasakan kenikmatan. Andai kata mati beneran, hilang segala macam penderitaan, ya. Orang mati, andai kata kau ambil, ya, gergaji, kau gergaji, tak merasa lagi. Sudah hilang segala macam rasanya, tak ada lagi dia merasakan. Kata Arab mengatakan, fama bimayitin, fama dijurhin bimayitin ilamu. Ya, tidak lagi ada rasa bagi bangkai bila mana kau sayat-sayat, karena sudah menjadi bangkai, sudah mati. Orang merasakan sakit karena masih hidup. Ya, sementara mereka di neraka tidak mati. Kalau tak mati berarti hidup. Ya, hidup selama-lamanya, tapi hidupnya dalam penderitaan, seolah-olah tidak hidup. Ya. Kata Allah SWT, la yuqdu alaihim, mereka tidak akan dibinasakan, fayamutu, mereka tak akan mati. Wa la yukhaffaf anhum min adzabiha, tidak juga diringankan sedikit pun azab dari mereka. Maka mereka tak mati yang dengannya hilang segala macam rasa tersakiti, tidak pula hidup dengannya mereka merasakan nikmat. Begitulah nasib penghuni neraka. Ya, hidup penuh penderitaan, bagaikan tak hidup. Tapi dibilang mati tidak. Walakin nasun, tapi ada sebagian manusia, maksudnya orang-orang beriman yang bermaksiat, masuk neraka, diazab dengan api neraka, habis dosa-dosanya dibakar dengan api neraka. Asabat humun naru bidhunubihim, yang mereka dibakar disebabkan dosa-dosa mereka. Aw qala bi khatayahum, dibakar dengan kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahum imatatan, maka Allah matikan mereka. Beda dengan orang kafir yang tak pernah mati. Orang-orang mukmin ini ada masanya habis dosa-dosanya, dibakar oleh Allah SWT, maka Allah matikan mereka. Dan ulama para pensyarah hadis menyebutkan dua makna. Sebagian mengatakan, dan ini yang paling banyak, benar-benar Allah matikan mereka sehingga hilanglah rasa penderitaan dan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh ahli neraka. Karena itulah penghuni neraka minta kepada Malik agar menyambungkan perkataan mereka kepada Allah, agar mereka dimatikan saja supaya lepas daripada penderitaan. Allah memuat perkataan penghuni neraka, wa qalu ya Maliku, wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuka. Dan mereka berteriak, wahai Malik, maksudnya malaikat yang diserahkan untuk menjadi penghulu bagi seluruh malaikat-malaikat yang di neraka, wahai Malik, ya, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Mereka memohon kepada Malik agar diberitahukan, disampaikan kepada Allah, agar mereka dibinasakan saja, karena perihnya penderitaan di neraka, ya dan billah. Malik pun tak menjawab langsung. Sebagian mengatakan Malik menjawab setelah 1000 tahun. Qala innakum makithun. Berkata Malik, kalian tetap di sana selama-lamanya, hidup tak mati-mati. Bagaimana kita telah menyebutkan dalam beberapa kajian, akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing domba yang disembelih. Dikatakanlah kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kematian sudah disembelih, tak ada kematian kekal. Wahai penghuni surga, kematian sudah disembelih, tak ada kematian lagi kekal. Berbahagialah ahli surga, karena nikmat mereka kekal, tak pernah berkeputusan. Celaka dan menderitalah di neraka, karena azab mereka kekal. Adapun orang-orang mukmin yang berdosa, bersalah, dibakar dengan dosa-dosanya. Karena tak boleh masuk ke dalam neraka segala macam bentuk kotoran-kotoran yang dibawa oleh manusia daripada dosa-dosa. Di neraka tempat yang bersih, steril daripada kotoran, daripada dosa dan noda. Harus dibersihkan. Maka mereka dibersihkan dengan api neraka, dibakar. Bagaikan emas itu dibakar dengan api yang kuat, akhirnya keluarlah emas. Setelah dibakar habis, ya begitulah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dosa-dosanya, fa amatahum, maka Allah matikan mereka. Ya, mereka tak lagi merasakan panasnya api neraka karena mereka telah mati. Ini pendapat pertama. Barulah setelah mereka mati ini Allah keluarkan mereka, diletakkan di sungai kehidupan. Pendapat kedua, mereka mengatakan bukan maknanya dimatikan hakiki, tapi maksudnya dibuat Allah SWT hilang rasa, ya, kesakitan mereka panas dari panasnya api neraka. Mereka tak merasa lagi panasnya api neraka. Ya, itu maknanya. Mereka tetap hidup, tapi tak lagi merasakan panasnya api neraka sampai Allah mengeluarkan mereka dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Ini pendapat kedua. Ya, pendapat yang pertama lebih dekat pada makna hadis secara zahir. Allah matikan mereka sehingga tak lagi merasa. Ya, inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa amatahum imatatan, maka Allah matikan mereka hatta idza kanu fahman, manakala mereka sudah menjadi gosong di neraka. Dan Allah matikan mereka udzina bisyafaati, maka diizinkanlah agar diberi syafaat. Dikeluarkanlah mereka dari dalam neraka dengan syafaat. Dengan syafaat Nabi, dengan syafaat malaikat, dengan syafaat orang-orang beriman. Faji'a bihim dhabair. Mereka pun didatangkan ke sungai kehidupan ini secara, ya, berkelompok. Sekelompok demi sekelompok. Fabuthu 'ala anharil jannah, mereka pun disebar di sungai kehidupan yang terdapat di mulut surga. Thumma qila, kemudian dikatakanlah, ya ahlal jannati afidhu alaihim, wahai penghuni surga, bilah mereka minuman. Fayanbutuna nabatal hibbah, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji. Takunu fi hamilis sail, yang dibawa oleh banjir. Banjir membawa segala-galanya, di antaranya dia bawa biji-bijian. Ya. Atau tumbuh-tumbuhan. dia bawa mangga, dia bawa berbagai macam hal. Ya, biji-biji rumputan, biji-biji jamur, semua dia bawa, kemudian dicampakkan ke kiri kanan daripada tepian sungai yang airnya, yang tanahnya subur, maka tumbuhlah semuanya dengan cepat. Ya, fayanbutuna nabatal hibbati takunu fi hamil sayl, tumbuhlah mereka bagaikan tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Faqala rajulun min qaum, berkata seseorang daripada sahabat yang ada di sana, ka'anna Rasulullah qad kana bil badi, seolah-olah Nabi benar-benar pernah hidup di perkampungan. Karena Nabi menggambarkan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh orang-orang di Bali, ya, di perkampungan. Bukan di kota. Orang-orang kampung tahu ini. Yang hidup di tepian lembah. Ya, adapun Nabi tinggal di kota, tapi Nabi tahu menggambarkan persis. Salawat Rabbi wa salamuhu alaihi. Naam. Qala wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Maslamah, qala sami'tu Aba Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ila qawlihi bi hamilis sayli wa lam yazkuruhu ma ba'dah. Nah, Imam Muslim menyebutkan jalur lain tapi dengan redaksi yang kurang, sampai dengan redaksi fi hamilis sayl, tumbuhlah mereka bagaikan tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang dibawa oleh banjir. Sampai di situ saja, tak ada kata-kata. Maka bangunlah seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, seolah-olah engkau itu pernah hidup di perkampungan ini. Tak ada. Ini hanyalah mengkuatkan saja banyaknya jalur-jalur yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah. Naam. Babu akhir ahli nari khurujan. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzuli qilahuma an Jarir. Qala Utsman qala haddatsana Jarir Al-Mansur an Ibrahim an Abidata an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhulan jannah dukhulal jannah dukhulanil jannata dukhulanil jannata rajulun yakhruju minan nari habwan fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah izhaba fa udkhilul jannah padkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rab wajadtuha mal'a fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah izhab padkhulil jannah qala fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqulu ya rab wajadtuha mal'a fayaqulu Allah lah izhab padkhulil jannah fa innalaka mislad dunya wa asharata amsalihha aw innalaka asharata amsalid dunya qala fayaqulu atasharu bi aw atadhaku bi wa antal malik qala laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahika hatta badat nawajizuhu qala fa kana yuqalu dhaka adana ahli al-jannah manzilatan. Babu akhir ahli nari khurujan, bab yang menjelaskan orang yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Dan ini menunjukkan kuatnya madzhab al-sunnah bahwasanya akan ada orang dikeluarkan dari dalam neraka. Yang menyisinya adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka menolak segala macam bentuk syafaat. Mereka menolak hadis-hadis yang datang dalam perkara ini. Kata mereka, jika dikeluarkan dari dalam neraka, berarti Allah itu tidak konsekuen dengan janji-janjinya. Ya, dia berjanji orang yang beriman masukkan ke surga, yang tak beriman masuk neraka. Ya, dan mereka orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Berarti mereka tak beriman. Kalau mereka tak beriman, bagaimana mungkin dikeluarkan dari dalam neraka? Kata kaum khawarij. Demikian juga kaum Mu'tazilah pun sama. Mereka mengatakan memang di dunia tak dihukumi kafir, tak dihukumi mukmin. Mereka di antara kafir dan iman. Tapi di neraka tak ada kampung yang ketiga, hanya dua. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, tak mungkin masuk surga. Pandangan kaum Mu'tazilah. Al-Sunnah mengatakan, ya, ada orang-orang yang beriman dikeluarkan dari dalam neraka dengan syafaat dari orang nabinya, syafaat saudara-saudaranya, syafaat malaikat, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muslim rahimahullah, Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah, keduanya memberitakan kepada kami dari Jarir. Berkata Utsman, Jarir menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Ibrahim, dari Abdah, dari Abidah, dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sudah tiga jalur ya dari sahabat. Pertama dari Abu Hurairah, kedua Abu Sa'id, ini jalur yang ketiga dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inni la'alamu akhir ahli nari khurujan minha. Aku benar-benar tahu kelak siapa penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan jannah. Dan aku tahu siapa yang paling terakhir masuk ke dalam surga dari penghuni surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Dialah laki-laki yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka dalam keadaan merangkak. Ya, bukan berjalan, merangkak. Merangkak adalah berjalan, ya, menyeret-nyeret tangan, kedua tangan dan kaki di tanah, itulah merangkak. Dikeluarkan seorang laki-laki dalam keadaan merangkak, maka Allah tabaraka taala berkata kepadanya, "Idhhab fadkhul jannah." Pergilah engkau, masuklah ke surga. Fayatiha, maka dia pun datang ke surga. Boleh saja dalam keadaan terus merangkak atau setelah itu Allah beri kekuatan untuk berjalan bangun. Ya, merangkak menuju pintu surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha malha. Setelah supaya sampailah dia ke pintu surga, maka dibayangkan kepadanya surga sudah penuh, tak ada tempat dia lagi. Penghuninya semua sudah ambil tempat. Bagaimana di dunia, kadang-kadang stadion penuh karena masuk orang beramai-ramai, kaping penuh. Kadang-kadang, dan itu banyak, kuburan sudah penuh. Banyak di kota-kota besar, Jakarta, Medan dan semacamnya, kuburan itu penuh sehingga tak ada lagi tempat, enggak ada space. Begitulah dibayangkan ke dia, surga itu sudah penuh. Mal'a. Maka dia kembali berkata, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." Surga itu sudah sudah kudapati penuh dengan penghuninya. Gimana aku mau masuk? Tak ada lagi tempat bagiku. Fayaqulullah tabaraka ta'ala, idhhab fadkhul jannah. Kata Allah, enggak, kau pergi saja, masuk ke surga. Qala fayatiha fayukhayyalu ilaihi malah. Dia pun datang kembali dan terbayanglah dalam benaknya surga itu pun sudah penuh pula. Fayarji'u fayaqul, dia kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Kudapati surga itu semua sudah penuh penghuninya, tak ada lagi tempat untukku. Ya, fayaqulullahu lahu idhhab fadkhul jannah. Kata Allah, "Tidak, masih ada space, masuklah kau ke dalamnya." Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Bagimu dalam surga itu istana, kerajaan, kekuasaan seperti engkau memiliki dunia ini sepenuhnya dan 10 kali lipat. Jadi ini menunjukkan kuatnya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Khudri, bukan satu kali tapi 10 kali lipat. Abu Hurairah menyebutkan satu kali lipat. Abu Sa'id mengatakan 10 kali lipat dan Abu Ibnu Mas'ud mengatakan 10 kali lipat. Au inna laka asyrata amsalid dunya, atau engkau di sana di surga memiliki 10 kali lipat dunia ini. Kebayangkan ini yang paling terakhir masuk surga. Ya, yang paling terakhir dikeluarkan dalam neraka. Dia menjadi seorang yang memiliki dunia seisinya dikalikan 10. Kau tengok raja-raja dunia, menguasainya daerah tertentu, kau tengok amir-amir di ya, di negeri teluk. Di peta pun payah nengok petanya. Nengok negerinya payah di peta. Kecil-kecil, Qatar, Bahrain, hampir-hampir tak nampak. Ini dia menjadi raja seluruh dunia, miliknya semua dunia di sisinya. Bukan hanya itu, dikalikan dengan 10. Ini menunjukkan alangkah luasnya surga Allah, alangkah besarnya rahmat Allah, nikmat Allah, Allah anugerahkan, ya Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya masuk surga. Dan ini yang paling terakhir. Dan dia mengira dia yang paling paten surganya, padahal dia yang paling teruk surganya. Ya, Allah menutup baginya surga-surga lain, sehingga dia tak melihat kenikmatan-kenikmatan lain ada lebih banyak daripadanya. Karena kenikmatan itu akan hilang manakala kita lihat ada yang lebih nikmat. Ya, ada yang lebih hebat. Kau beli jam baru, kau beli handphone baru, kau bangga dengannya, besok muncul yang lebih baru, engkau merasa zuhud dengannya, ini udah gak pakai lagi nih. Di surga tidak, Allah tutup itu semua, sehingga dia merasa dia yang paling besar nikmatnya. Ketika Allah katakan bagimu dunia seisinya 10 kali lipat, maka dia menjawab, qala fayaqulu. Dia berkata, atas kharubi, ya Allah, apakah engkau melecehkanku? Apakah engkau memperolok-olokku? Aku ini orang paling teruk. Bagaimana aku memiliki dunia seisinya dikalikan dengan 10? Ya Allah, jangan aku diperolok-olok. Au tadhhaku bi, ya Allah, jangan kau ketawai aku. Ya. Wa antal malik, bukankah engkau Tuhan? Dia mengira Allah memperolok-oloknya. Karena tak masuk akal baginya, tak mungkin dia memiliki dunia seisinya 10 kali lipat. Sementara dia paling terakhir masuk surga. Ya, sementara dia paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Ya, qala, berkata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Ketika mengkisahkan hadis ini, kulihat Rasulullah tertawa hatta badat nawajitu, sehingga tampak lagi gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan ya tentang rahmat Allah yang luas, sehingga penghuni neraka selama padanya ada iman akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, diberi kelipatan dunia seisinya 10 kali lipat. Qala fa kana yuqal dzalika adna ahli jannati manzilatan. Berkata maksud dikatakan dialah yang paling rendah tempatnya di surga. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Kita padakan sampai di sini, kita memohon kepada Allah jalla jalaluhu arhamar rahimin, semoga Allah mengharamkan kita dari neraka, masukkan kita ke dalam surga, karena tak kuat kita di neraka. Ya tabillah, jangan sampai hangus di neraka baru dikeluarkan daripadanya. Kita berlindung kepada Allah dengan rahmatnya, semoga Allah matikan kita di atas ketaatan, di atas kebaikan. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk istiqamah, untuk selalu tobat daripada dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam.